Pertanyaan pertama, ketika kita berzikir la ilaha illallah, apa yang kita baca di dalam hati kita? Seorang ustaz mengatakan, ketika kita berzikir la ilaha illallah, hati kita membaca la mawujud bihaqqin illallah. Apakah benar demikian? Jawabannya tidak benar. Ketika lisan kita melafazkan la ilaha illallah, hati kita mengikuti lisan tersebut. Lisan kita melafazkan la ilaha illallah, hati kita mengikuti dengan menghayati maknanya. La ilaha, tidak ada yang berhak untuk diibadati. Tidak ada yang berhak untuk diibadati. Saya beribadah, salat, puasa, zakat, jujur, berbakti kepada orang tua, tersenyum kepada saudara, amanah di dalam menjalankan tugas, semua itu ibadah. Tidak ada yang berhak dituju dalam ibadah ini illallah, kecuali Allah. Saya berdoa, berdoa hanya kepada Allah. Saya akan sholat, sholat saya hanya untuk Allah. Saya berpuasa karena Allah. Saya menyembelih, menyembelih untuk Allah dan karena Allah. Saya berbusana muslim dan muslimah untuk Allah dan karena Allah, untuk mendekatkan diri saya kepada Allah, dan hanya Allah yang berhak diibadati dalam hal tersebut. Saya bernazar, nazar hanya untuk Allah. Saya memberikan taqarrub, persembahan. Persembahan itu hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Saya minta perlindungan hanya kepada Allah. Saya minta pertolongan hanya kepada Allah. Saya minta rezeki hanya kepada Allah. Saya minta dipanjangkan umur, panjang umur hanya untuk kepada Allah permintaannya. Itu makna la ilaha illallah. Ketika lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita menghadirkan makna yang seperti ini. Bahwa apapun ibadah yang kita lakukan, hanya kita lakukan karena mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun apa yang telah ditanyakan dalam pertanyaan ini, ketika kita mengucapkan dengan lidah kita la ilaha illallah, hati kita harus berkata la mawujud bihaqqin illallah. Ini adalah sebuah makna yang keliru tentang la ilaha illallah. Karena sebahagian orang memaknai la ilaha illallah dengan makna yang seperti ini. Tidak ada yang ada secara hak kecuali Allah. Tidak ada yang ada, tidak ada yang terwujud. La mawujud, tidak ada yang sesuatu yang ada di permukaan bumi ini kecuali Allah. Ini makna yang keliru tentang la ilaha illallah. Karena mereka meyakini seluruh yang ada ini bukannya hamba, ini bukannya benda, ini adalah Allah. Jadi seluruh yang ada di permukaan bumi mereka yakini itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. La mawujud, tidak ada yang ada di permukaan bumi ini illallah, kecuali Allah. Maka semua yang ada adalah Allah. Maka ini adalah makna yang keliru daripada makna la ilaha illallah. Dan wajib bagi kita untuk menjauhi makna yang seperti ini. Ini adalah makna daripada makna ittihad, makna daripada aqidah hululiyah, di mana yang semua yang terlihat adalah Allah, semua yang ada adalah Allah. Gunung sebenarnya dia adalah Allah. Makhluk-makhluk yang lain dia adalah Allah dan semacamnya. Karena kita meyakini tidak ada yang ada di permukaan bumi kecuali Allah. Maka sekali lagi kita katakan bahwa hal seperti ini tidak benar. Yang benar adalah hati kita mengikuti zikir lisan kita dengan menghayati maknanya dan meresapi makna daripada apa yang kita ucapkan tersebut. Saya berdagang dengan cara membeli barang-barang, lalu barang-barang tersebut saya kreditkan kepada orang lain dengan menaikkan harga 30%, tentu dari modal. Apakah perdagangan seperti ini dibolehkan? Karena ada yang mengatakan hanya boleh menaikkan harganya 5% saja. Bagaimana yang sebaiknya? Pertama, kita katakan jual beli secara kredit hukumnya sah. Jual beli secara kredit hukumnya sah dengan syarat terlepas dari riba. Dengan syarat terlepas dari riba. Apa saja riba dalam jual beli kredit? Dalam jual beli kredit, riba sering terjadi dalam dua poin. Poin pertama, adanya penambahan bayar ketika kita telat, ketika kita terlambat membayar. Contoh, perjanjian pembayaran paling lambat adalah tanggal 10 dari setiap bulannya. Seandainya terlambat dari tanggal 10 itu, kita kemudian didenda lagi dengan harus membayar entah 10 ribu, entah 20 ribu, entah 200 ribu, tergantung kesepakatan dalam transaksi kredit tersebut. Maka cara yang seperti ini, yaitu adanya penambahan pembayaran disebabkan keterlambatan pembayaran dari tanggal yang ditentukan, ini adalah riba. Karena riba adalah ziyadatul ajri muqabil az-zaman, penambahan pembayaran disebabkan keterlambatan waktu. Oleh karena itu, yang seperti ini harus kita hindari. Yang kedua, jual beli kredit yang marak dimasuki oleh unsur riba adalah adanya pihak ketiga antara pedagang dan pembeli. Adanya pihak ketiga antara pedagang dan pembeli. Sebenarnya perniagaan itu adalah pedagang menjual dan pembeli membeli. Itulah jual beli. Ada yang menjual dan ada yang membeli. Hubungan hanya antara dua unsur ini. Unsur yang menjual karena kebutuhan, keuntungan, dan unsur yang membeli karena kebutuhan barang. Masuk orang ketiga. Sehingga jual beli ini tidak hanya sekedar jual beli. Orang yang ketiga datang di tengah-tengah antara pedagang dan pembeli. Yaitu, dia bayarkan kepada pedagang harga tertentu sesuai dengan harga yang dijual oleh pedagang secara cash. Lalu kemudian dia tagih kepada pembeli dengan menaikkan angka dari tagihan dana cash yang dia bayarkan kepada pedagang. Sehingga ini tidak lagi jual beli. Akan tetapi di sini ada tiga unsur: jual, pinjam, beli. Jadi ada yang menjual, ada yang meminjam, dan ada yang membeli. Jadi bukan jual beli lagi dia. Sudah ada pinjaman di tengah-tengah. Yaitu pembeli seakan-akan dia memakai uang si orang yang ketiga untuk membayar secara kredit, secara cash kepada pedagang. Kemudian dia mengangsur kepada orang yang meminjamkan itu tadi dengan cara melebihkan dari dana yang tadi terpakai untuk membeli barang secara cash. Maka ini adalah riba. Masuknya orang ketiga antara pedagang dan pembeli yang akan membayarkan secara cash kepada pedagang dan menagih secara kredit dengan penambahan angka, penambahan penagihan dari angka yang telah dia bayarkan kepada pedagang, maka pembeli dalam hal ini telah berhutang kepada orang ketiga, kemudian dia membayar lebih banyak daripada hutangnya kepada pihak ketiga. Ini adalah riba. Dan boleh jadi dua unsur riba ini bersatu dalam transaksi. Namun kalau seandainya kita benar-benar membeli barang, setelah itu kita benar-benar jual secara kredit, entah 10 kali bayar, entah 12 kali bayar, entah 5 kali bayar, disepakati harga dari awal. Walaupun kita beli kemudian dengan harga 100 ribu, kita jual dengan harga 150 ribu, berarti keuntungannya sampai 50%. Namun setelah terjadi transaksi 150 ribu dengan kesepakatan 15 kali bayar, tidak, setelah itu tidak ada kenaikan harga. Terlambat bayar pun tidak dikenai tambahan. Dan tidak ada pihak ketiga yang masuk di antara pedagang dan pembeli. Ini jual beli sah secara syariat. Dan kemudian kalau kita naikkan keuntungan walau sampai 30% seperti yang ditanyakan, itu sah. Walau sampai 100% itu sah. Walau lebih daripada 100% itu sah. Karena tidak ada ketentuan dalam agama kita persen-persen tertentu secara maksimal. Lebih daripada itu dianggap tidak boleh, tidak ada dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam. Saya mendengar seseorang mengatakan bahwa ada hadis yang menyatakan bahwa kita tidak boleh meminta untuk diruqyah. Benarkah yang demikian? Jawabannya bukan larangan. Akan tetapi hadisnya berbunyi secara terjemahan, Rasulullah mengatakan akan ada 70 ribu daripada umatku yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. 70 ribu yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ketika Rasul ditanyakan tentang siapa mereka, Rasulullah menyebutkan sifat-sifat mereka dengan mengatakan humul ladina la yastarkun. Mereka adalah orang-orang yang ketika hidupnya tidak pernah menganggap sial. Ada kejadian, oh sial apa ini yang mau datang? Oh untung apa ini yang mau datang? Tidak ada seperti itu mereka. Wala yaktawun, dan mereka tidak juga melakukan pengobatan dengan cara kai. Kai adalah dengan cara menempelkan besi panas di tubuh untuk obat daripada penyakit yang ada di badan. Wala yastarkun, dan mereka juga tidak minta diruqyah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka mereka selalu bertawakal. Ini hadisnya. Jadi bukan larangan, namun Nabi mengatakan ada 70 ribu orang dari umatku yang akan masuk surga tanpa dihisab dan diazab, dan sifat mereka seperti ini. Kalau kita minta diruqyah, berarti hilang kesempatan kita untuk masuk dalam 70 ribu ini. Oleh karena itu, bukannya haram, akan tetapi kalau itu kita lakukan, maka hilang kesempatan untuk masuk dalam kelompok yang 70 ribu ini, wallahu ta'ala. Apakah dengan memiliki akhlak yang mulia saja dan keimanan yang kuat, seorang pemimpin dapat memimpin suatu negeri sementara sistem yang ada diterapkan masih sistem kufur? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kedua-duanya harus berjalan seiring, sesuai dengan keimanan dan akhlak mulia, dan juga sistem yang harus sistem Allah dan Rasulnya. Harus seperti itu. Kalau tidak, tidak bisa. Wallahu a'lam. Apa solusi tuntas agar keimanan seseorang muslim dapat berjalan secara kafah? Wallahu ta'ala alam, pertanyaan seperti ini tidak bisa dijawab. Karena tidak ada solusi tuntas. Keimanan kita, seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, kadang bertambah. Dan dia juga kadang berkurang. Sebagaimana yang diyakini oleh kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah, bahwa keimanan itu tidak akan selamanya naik. Kadang-kadang dia turun. Oleh karena itu, kemudian iman kita selalu kafah sempurna, maka ini adalah sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Bahkan mungkin mustahil untuk didapatkan. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin, namun sebagai seorang manusia, kita kadang tersalah, khilaf, wallahu ta'ala. Apa yang harus kita persiapkan kalau kita akan melaksanakan ibadah haji? Saya takut sekali dengan riya dan sum'ah. Dan saya juga takut dengan cerita-cerita buruk orang yang kembali dari tanah suci. Apalagi kalau berangkat suami istri ada yang cerai di tanah suci karena hal yang sepele. Apakah ketakutan saya ini wajar, Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz. Nasihat saya, tanamkan keikhlasan. Berangkat haji untuk mencari ridho Allah. Tanamkan keikhlasan di dalam hati untuk mencari ridho Allah. Dan kemudian tanamkan di dalam hati, kita ingin menghambakan diri kita kepada Allah lebih sempurna dari yang sekarang. Sempurna dari beberapa titik. Sempurna dari titik tempatnya lebih sempurna, yaitu Mekah dan Madinah. Dua, waktunya lebih sempurna, yaitu 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian hari Arafah, di tanah Arafah. Kemudian lebih sempurna daripada kitanya sendiri, karena kita lebih fokus, tidak diganggu oleh anak, tidak diganggu oleh pekerjaan, tidak diganggu oleh rutinitas, benar-benar hidup untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau dengan niat yang seperti ini kita berangkat dan suami, insya Allah pulang semakin damai, bukan malah justru bercerai. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi keluarga yang belum mendapatkan hidayah Allah karena masih melaksanakan acara-acara walimahan, yasinan, dan lain-lain yang tidak sesuai dengan sunnah? Dan bila kita menghadiri acara tersebut, apakah ini juga termasuk menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat? Berbeda antara walimah dengan yasinan. Karena walimah adalah syariat. Acaranya adalah acara syariat. Diperintahkan Allah dan diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan aulim walau bisyah, lakukan walimah walaupun hanya engkau menyembelih seekor kambing. Artinya walimah adalah acara syar'i, memiliki sumber yang jelas dalam agama kita untuk melaksanakan acara. Yang kalau kemudian acara walimah tersebut diisi dengan maksiat, dengan mendatangkan para biduan-biduan wanita bernyanyi dan keluarga pun ikut berjoget ria, maka tidak merupakan maksiat apabila seorang datang untuk walimah namun dia tidak mengikuti acara maksiatnya, dan itu tidak dianggap sebagai sebuah maksiat karena memang dia menjalankan sesuatu acara yang memang ada syar'inya di situ. Tapi dengan syarat bahwa dia tidak menikmati suguhan maksiat yang ada di dalam acara tersebut. Seperti halnya kita pergi ke pasar, di pasar itu ada maksiat, ada juga suara nyanyian-nyanyian, dan kemudian tayangan-tayangan, ada juga wanita-wanita yang tidak menutup aurat yang kita haram untuk melihat, kaum laki-laki. Kalau kita tidak menikmati semua itu dan tidak menikmati suguhan maksiat yang ada di pasar itu, kita boleh ke pasar. Namun sungguh pun demikian, kalau toh pun di tempat walimah tersebut sudah ada maksiat, sah bagi hukumnya secara syariat bagi kita untuk tidak hadir. Sah baginya bagi kita untuk tidak hadir dengan alasan ada maksiat di tempat walimahan tersebut. Ini dalam walimah. Adapun di dalam yasinan ma'asyiral muslimin dan muslimat, yang kita tahu secara syar'i acara ini tidak pernah ditaja oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara ini tidak memiliki standar beragama yang hak. Jadi tidak ada pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berkumpul dalam acara yang seperti ini. Oleh karena itu kita katakan beda antara walimahan dengan yasinan. Yang walimahan punya standar agama yang jelas, perintah Nabi untuk berwalimah. Oleh karena itu kehadiran kita dalam walimah berbeda dengan kehadiran kita di dalam yasinan, wallahu a'lam. Sebuah hadis Nabi mengatakan orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat terhadap orang lain. Berpegang pada hadis tersebut, saya sering menyepelekan hal yang prinsipnya kepentingan pribadi. Contohnya membaca Al-Quran. Ini salah. Bukan ini maksudnya. Hal yang paling, orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling memiliki manfaat untuk orang lain. Oh, berarti dia kerjaannya untuk memberikan manfaat kepada orang lain saja. Dia enggak baca Quran, dia tidak melakukan ibadah-ibadah lainnya. Bukan begitu maksudnya. Salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Namun beliau juga mengisi waktunya dalam ibadah dengan membaca Al-Qur'an dan yang lainnya. Tidak boleh disepelekan. Tidak boleh disepelekan. Namun kalau pertanyaannya seperti ini, Ustaz, di sini ada dua yang ingin saya lakukan. Yang pertama membaca Al-Qur'an. Yang kedua berdakwah menyampaikan ilmu. Mana di antara dua ini yang lebih saya dahulukan? Kita akan menjawab, dahulukan menyampaikan ilmu. Karena menyampaikan ilmu memiliki manfaat untuk orang lain. Untuk Anda punya manfaat, untuk orang lain punya manfaat. Membaca Al-Quran untuk kepentingan Anda pribadi. Dahulukan kepentingan orang banyak untuk demi kepentingan pribadi. Begini cara menilainya. Antara hadis ini dan beribadah. Namun, kita sepelekan baca Quran, kita tidak baca Quran, kita tidak peduli karena oh ini bukan berurusan dengan kepentingan orang lain. Tidak seperti itu. Ya. Ini apa manakala dua masalah ini, satu untuk kepentingan pribadi, satu lagi memiliki kepentingan untuk orang ramai. Maka yang didahulukan, yang paling baik adalah untuk orang ramai. Dan itu bukan berarti hadis ini kita harus menyepelekan hal-hal yang berbentuk ibadah. Wallahu ta'ala. Apakah ketentuan mengenai manusia di permukaan bumi ini ada yang masuk surga dan neraka? Apakah ada jalan untuk merubah ketentuan tersebut? Karena sebagai manusia tentu kita ingin masuk surga. Kalau memang kita ingin masuk surga, jalannya adalah tempuh jalan ke surga. Insya Allah ke surga. Kalau memang ingin masuk surga, ada jalan-jalan yang telah Allah terangkan, ini jalan ke surga. Ikuti jalan ini. Allah tidak akan salah. Kemudian akan mengantarkan kita ke surga. Karena kita menempuh jalan ke surga. Namun kalau kita mengikuti jalan-jalan yang akan mengantarkan kita ke neraka, itu insya Allah jalannya ke neraka. Dan kita akan sampai ke neraka. Begitu cara memahaminya. Jangan kemudian, Ustaz, saya sangat ingin sekali ke surga. Dan saya menempuh jalan ke surga, tapi saya takut nanti saya masuk neraka. Kapan Allah mengatakan orang yang bertaubat, orang yang jujur, orang yang beribadah kepadanya, itu akan saya masukkan neraka? Allah tidak pernah mengatakan itu. Orang-orang yang beribadah mengikuti jalan Allah, maka Allah akan memberikan kepada mereka jalan ke surga. Bukankah Allah telah mengatakan tentang orang-orang yang beriman, lalu Allah katakan, wa yudkhiluhum jannat, Allah akan masukkan mereka ke surga. Maka jadilah orang-orang yang beriman. Jadilah orang-orang yang mengikuti jalan Allah. Pasti ada kita ke surga. Pasti kita ke surga. Kalau kita mengikuti jalan-jalan yang akan mengantarkan kita ke surga. Karena Allah tidak akan menzolimi hambanya. Yang serius ingin mencari surga, lalu Allah masukkan ke neraka, itu mustahil. Yang serius mengikuti jalan ke surga, serius dia dalam hati kecilnya, serius dalam perbuatan amal-amalnya, serius masuk ingin mengikuti jalan surga, ingin masuk ke surga, lalu kemudian Allah menganggap kamu enggak berhak, kamu ke neraka saja, itu zalim namanya. Dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Namun ada orang-orang yang secara zahir mengambil jalan surga, namun terbukti di akhir hidupnya dia ke neraka, karena di akhir hidupnya dia mengikuti jalan neraka lalu wafat di atas su'ul khatimah. Ada apa ini Ustaz? Ini karena Allah tahu dia mengikuti jalan surga hanya secara zahir, namun di belakang manusia tidak tahu dia berbuat maksiat. Manusia hanya tahu kebaikannya, namun Allah tahu keburukannya. Sehingga di akhir hidupnya Allah hukum dia dengan Allah tunjukkan ini orang-orang yang tidak baik. Namun yang serius dari hati kecilnya dan kemudian serius dalam mengamalkan secara anggota badannya, ini mustahil Allah masukkan ke neraka. Maka kalau memang ingin ke surga, begini caranya. Serius mengikuti jalan ke surga secara hati dan secara amalan anggota badan. Pasti kita ke surga, tidak mungkin tidak. Allah berjanji memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke mana? Ke surga. Maka mari kita beriman dengan hati kita, beramal soleh dengan anggota badan kita. Itu pasti ke surga, tidak mungkin tidak. Jadi kalau memang kita serius, Allah telah menerangkan jalan. Ini jalan ke surga. Ikuti. Ini jalan ke neraka. Hindari. Dan kalau kita serius, tidak mungkin Allah masukkan kita ke neraka. Wallahu ta'ala. Seorang mukmin sudah berusaha hidup dengan jujur. Namun beberapa kali di dalam hidupnya, sangat memerlukan untuk berdusta karena ada tujuan. Apakah kita sudah dicap oleh Allah sebagai pendusta? Yang dicap oleh Allah sebagai pendusta adalah orang-orang yang memang hidupnya gemar berdusta. Seperti yang dikatakan Rasul tadi dalam hadis yang telah kita bacakan tadi. Wala yazalal abdu yakdzibu wa yataharral kadziba. Dan senantiasa seorang hamba berdusta, senantiasa, la yazalu, senantiasa dia berdusta. Dusta itu dalam lisannya sangat banyak. Sangat mudah baginya berdusta, sangat doyan berdusta. Ini orang-orang yang akan dicap oleh Allah sebagai pendusta, wallahu a'lam. Tetangga saya suka bersedekah, tapi dengan cara saya yang disuruh menjemput ke rumahnya hampir setiap hari. Apakah ada adab untuk kita bersedekah sesama muslim? Mana yang lebih baik, kita mengantarkan sedekah atau kita menyuruh orang itu datang ke rumah mengambilnya? Dua-duanya baik. Asalkan terjaga keikhlasan. Soal orang yang akan diberikan sedekah mengambil ke rumah kita atau kita yang mengantarkannya, dua-duanya tidak masalah. Walaupun mengantarkan itu lebih baik daripada orang disuruh mengambil ke rumah. Karena orang yang mengantarkan, dia memiliki dua. Pertama, dia bersedekah. Kedua, dia berjalan dengan tenaganya membawa sedekah. Dua dia dapatkan. Namun dua-duanya baik. Asal dua-duanya dilakukan dengan ikhlas. Wallahu a'lam. Apakah kita ikut berdosa jika membeli tanah dari agen, maklar atau pakam, di mana mereka menjual tanah yang tidak mereka miliki? Si pembeli dan penjual tidak pernah bertemu dan proses tawar-menawar dilakukan lewat agen atau makelar tadi. Kaum muslimin dan muslimat, kalau makelar tadi sudah dapat izin dari yang punya barang untuk menjualkan barangnya, maka makelar itu disebut dalam hukum Islam wakil dari penjual. Jadi kita berhubungan dengan wakilnya. Jadi boleh kita menjual barang, namun tidak kita langsung bertemu dengan pedagang, pembeli. Namun kita mintakan orang lain untuk menjualkannya. Maka orang lain yang kita mintakan untuk menjualkannya disebut dalam agama kita wakil. Wakil kita menjualkan barang. Dan dialah orang itu yang sering kita sebut dengan agen, dialah yang kita sebut dengan makelar, dialah yang kita sebut dengan pakang. Kalau itu yang terjadi, penjual barang telah mengizinkan seseorang untuk menjualkan barangnya, itu boleh bagi agen ini, bagi tukang pakang ini, untuk menjualkan barang orang tersebut. Walaupun itu bukan miliknya, tapi dia sudah dapat izin dari pemiliknya untuk menjualkan. Kemudian, seandainya ada kesepakatan antara pedagang yang menjual barang, saya terimanya 100 juta, terserah Anda jualnya berapa, tidak jadi masalah. Keuntungan ambil dari sana dan jangan terima lagi dari saya, terserah Anda mau jualnya berapa, maka boleh bagi wakil untuk menjual berapa yang dia inginkan. Walaupun kemudian dia menjualnya 150 juta, 170 juta, laku oleh dia dengan cara yang seperti itu, halal secara syariat karena telah mendapatkan izin dari yang punya barang. Namun kalau yang punya barang mengatakan jual barang saya ini, namun saya tidak mau harganya di atas 150 juta misalnya, maka tidak boleh dia menjual lebih daripada itu. Jualkan barang saya ini dan saya hanya mau harga 100 juta, jangan lebih, jangan kurangkan. Nanti jatah Anda dari saya, maka haram bagi dia untuk menaikkan lebih daripada 100 juta. Karena dia adalah perantara, wakil daripada yang punya barang. Maka ini boleh. Ini pihak ketiga, dan pihak ketiga yang diizinkan. Berbeda dengan yang tadi kita bicarakan antara pedagang, pembeli, dan orang yang meminjamkan uang di tengah-tengah. Ini berbeda sekali. Yang ini adalah pedagang dan wakilnya, ini satu kesatuan. Yang punya barang dan orang yang diwakilkan untuk menjualkan barang. Dan ini sah, baik secara individu atau administrasi yang jauh lebih modern. Seperti kita lihat di koran-koran, seperti kita lihat di jalan-jalan, di baliho-baliho, ada instansi-instansi khusus yang kerjaannya menjualkan barang orang. Iya kan? Rumah kita mau jual, kita daftarkan ke dia. Ini rumah saya, harga yang saya inginkan sekian untuk saya. Atau ada kesepakatan-kesepakatan, lalu dia yang jualkan, dia yang mengiklankan, dia yang... Boleh, tidak ada masalah. Ya, asal sesuai dengan kesepakatan. Jadi ini bukanlah dosa. Boleh, tidak jadi masalah. Dan seperti ini sudah ada dari zaman Nabi SAW. Orang yang seperti ini, yaitu orang yang menjualkan barang orang lain dengan izin pemilik barang, itu sudah ada dari zaman Nabi SAW. Kata Nabi SAW, an yakuna lahu simsara. Dia menjadi agen, menjadi tukang pakang bagi orang lain. Boleh itu. Dalam agama Islam, wallahu a'lam. Apakah pegadaian emas di bank syariah termasuk juga riba? Kita tidak membayar lebih dari harga emas, tapi hanya membayar biaya administrasi selama masa kontrak. Saya tidak pernah melakukan aksi ini, sehingga saya tidak bisa berbicara pasti soal gadai-menggadai emas di bank. Namun, perhatikan beberapa titik poin berikut ini. Pertama, apakah memang ada emas yang kita beli? Atau kita hanya beli kertas? Di kertas itu tertulis, Anda telah membeli sekian emas. Kalau kemudian ada emas, memang ada emasnya, transaksinya di atas emas, beneran. Apakah emas itu hanya simbol atau memang dia benar-benar menjual emas? Simbol yang saya maksud, dia hanya punya satu emas 1 kilo, satu emas 0,5 kilo, satu emas 1/4 kilo, satu emas 10 gram. Dia hanya punya satu sampel. Nah, sampel ini yang dibawa kemana-mana. Si A membeli sampel ini juga yang dikedepankan. Si B membeli sampel ini juga yang dikedepankan. Si C membeli sampel ini juga yang dikedepankan. Dia tidak punya barang. Kalau ini yang dilakukan bank, haram. Pertama, tidak ada barang yang dia jual. Dia hanya menjual kertas, sertifikat emas. Dua, kalau dia melakukan yang kedua, si A telah membeli emas, dia pembeli pertama. Tidak ada hak bagi bank untuk menjual barang ini lagi kepada si B. Harus ada emas yang kedua yang dijual kepada si B. Harus ada emas yang ketiga dijual kepada si C. Harus ada emas yang keempat yang dijual kepada si D. Dan begitu seterusnya, ada harus ada emas yang ke-25 yang dijual kepada si X. Masing-masing orang. Karena milik orang lain tidak boleh dijual lagi. Barang saya, barang si A, ada apa kok? Kenapa si B mau beli barang ini juga yang dipersembahkan? Haram hukumnya, itu menjual barang orang lain. Dan apa mungkin pegadaian emas itu mereka stok emas di gudang mereka? Ini yang harus diperhatikan, ya. Kemudian yang ketiga, apakah memang biaya administrasi itu biaya administrasi yang layak, atau dia adalah penamaan biaya administrasi, namun sebenarnya adalah keuntungan berlipat ganda? Contoh, ketika kita mengamanahkan penyimpan uang kita di bank, mereka mengatakan biaya administrasi 2.500 per bulan. Biaya tulis-tulis, biaya cetak-cetak, biaya print dan print dan semacamnya, biaya fotokopi, biaya 3.000-2.500, jaraknya segitu. Ya, antara 3.000-2.000-5.000 gitu ya. 5.000. Berarti inilah angka yang wajar untuk biaya administrasi. Begitu semua rata-rata bank. 3.000, 2.500, 5.000. Bahkan kalau tabungan kita atau dana yang kita simpankan itu sampai kepada angka tertentu, digratiskan biaya administrasi, kan begitu? Digratiskan biaya administrasi. Yang 5.000 tadi malah tidak ditarik. Kalau kita mempunyai tabungan di angka-angka tertentu, di jumlah-jumlah tertentu. Lalu kemudian ada transaksi kita administrasinya sebulan itu 150.000. Apakah ini biaya administrasi? Atau penamaannya saja biaya administrasi? Kalau dia biaya administrasi, kenapa yang di situ 5.000, yang di sini 150.000? Biaya administrasinya setahun 2.500.000. Biaya administrasi. Anda pinjam uang ke saya, ke bank, untuk berangkat haji, ya sudah saya pinjamkan, namun biaya administrasinya setahun 2.500.000. Kok biaya administrasinya 12 kali 5.000 kan cuma 60.000. Kok bisa jadi 2.500 setahun? Berarti ini penamaan biaya administrasi. Tapi sebenarnya dia bukan biaya administrasi. Dia adalah karena kita meminjam, ditagih untung yang lebih besar daripada pinjaman tersebut, ini riba. Walaupun dinamakan biaya administrasi, walaupun dinamakan ujroh, biaya beban, walaupun dinamakan entah apa namanya, tapi tujuannya adalah untuk menggandakan uang pinjaman, maka ini adalah riba. Maka perlu kita mawas tentang pegadaian ini, dan sekali lagi, saya tidak tahu secara pasti apa yang terjadi di bank dalam penggadaian itu. Kalau seandainya di antara kita pernah melakukan transaksi itu, mungkin bisa memberikan catatannya kepada saya seperti apa kesepakatan demi kesepakatan yang ada, supaya kita bisa mengetahui bagaimana transaksi yang sebenarnya. Namun berhati-hatilah, karena dalam halal yang seperti ini, sering sekali orang tidak warak dalam mencari keuntungan duniawi. Dan tidak ada artinya kita mendapatkan keuntungan duniawi yang besar kalau seandainya itu dalam hal yang membuat maksiat, yang membuat kesengsaraan hidup kita di akhirat. Wa sallallahu sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.